Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang memasuki bab yang baru. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Ya, ma'rifah, ya, mengenali atau pengenalan. Ya, tanda-tanda i'rab. Lamma zakara al-mu'allifu rahimahullahu bab al-i'rabi, sesudah muallif yakni Ibnu Asyurum rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan bab i'rab, bab tentang i'rab, pembahasan i'rab, zakara alamat al-i'rabi, kemudian beliau menyebutkan tentang alamat al-i'rabi, tanda-tanda i'rab. Faqala, beliau mengatakan, sebelumnya di kopian ini dari memang dari aslinya ada beberapa tulisan yang hilang. Kalau di kitab aslinya itu tintanya warna merah. Mungkin ketika di scan diubah tidak tampak, kemudian memang dari filenya ya, dari sana tidak tampak dan di beta juga tidak muncul. Kalau sih nanti dilengkapi. Faqala, lalu beliau Ibnu Asyur mengatakan, itu tempat yang kosong ya, itu sot. Sebelum lirafi ada huruf sot. Sebagaimana sebelumnya sot itu qalal musannif, ucapan dari musannif. Yakni Ibnu Asyurum rahimahullah. Lirraf'i arba'u alamatin. Pada rafa' itu ada empat alamat, ada empat tanda. Dari masing-masing jenis i'rab kemarin nanti akan ada tanda-tandanya. Ini dimulai dari yang rafa' dulu. Pada rafa' ini ada empat tanda. Kemudian shin. Qala asy-syekh Ibnu asy-syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu shin asliyatin wa naibatin, asli dan pengganti, naib. Naib itu pengganti. Jadi asliyatin wa naibatin ini menjelaskan atau melanjutkan dari arba'u alamatin tadi. Pada rafa' itu ada empat tanda, yang asli dan yang pengganti, naib. Wahia, yakni, dan slot lagi, qala al-musannif, berkata Ibnu Asyurum, ad-dhammatu, tanda-tanda rafa' yang empat, yakni ad-dhammatu, dhammah, harakat dhammah. Wal-wawu, wawu, huruf wawu. Wal-alifu, huruf alif. Wan nunu dan nun, huruf nun. Jadi empat ini adalah tanda-tanda rafa', baik yang asli maupun yang naib, yang pengganti, yakni dhammah, wawu, alif dan nun. Kemudian shin. Qala syekh rahimahullah, arba'u alamatin, empat tanda. Al-dhammatu, dhammah. Hiya al-aslu. Hiya al-aslu. Dia adalah yang asli. Dari empat tadi, dhammah, ini adalah tanda asli pada rafa'. Wal-baqi niyabatun ani dhammati. Dan yang lainnya, sisanya, yakni apa? Wawu, alif, dan nun. Niyabatun ani dhammati. Sebagai ganti dari dhammah. Fal-aslu idan anna raf'a yakunu bi dhammati. Maka pada asalnya secara asli idzan jika demikian bahwasanya rafa itu ya, tandanya dengan dhammah, keadaannya dengan dhammah. Aslinya asalnya demikian rafa dengan dhammah. Faqul, engkau katakan Muhammadun. Ya. Ingat ya, yang namanya i'rab apa? Akhir kata ya. Muhammadun, huruf akhirnya dhammah. Zaidun, Bakrun, Khalidun, wa hakaza, dan seperti inilah. Jadi ini rafa tanda aslinya dengan dhammah. Maka tadi di dhammah semuanya, Muhammadun, Zaidun, Bakrun, Khalidun. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, alinea berikutnya, itu juga ada yang hilang. Ini al-wawu. Masih tanda kurung. Al-wawu, aidon, wawu itu juga ya, takunu alamatan mirraf'i, dia menjadi tanda untuk rafa'. Al-wawu aidon takunu alamatan mirraf'i. Wawu ini juga menjadi tanda untuk rafa. Lakin niabatan al-dhammati, akan tetapi wawu itu sebagai ganti dari dhammah. Niabah sebagai ganti dari dhammah. Taqulu mataran, engkau katakan misalnya, ja'al muslimuna, datang kaum muslimin, datang orang-orang Islam itu. Al-muslimuna fa'ilun. Al-muslimuna dalam kalimat ini sebagai fa'il. Fa'il itu marfu', ya, termasuk isim yang marfu'. Lakin, akan tetapi, laisa fihi dhammatun, tidak ada dhammah padanya. Huruf akhirnya pada kata al-muslimuna tidak ada dhammah. Tidak dengan tanda dhammah. Al-wawu niyabatun 'anil dhammati. Jadi wawunya itu sebagai ganti dari dhammah. Jadi wawunya di sini. Ya. Muslimuna, wawunya ini. Ini sebagai ganti dari dhammah. Ini menjadi tanda untuk rafa. Ya. Tidak ada dhammah di situ. Ya. Tapi wawunya itu yang menjadi tanda rafa-nya menggantikan dhammah. Maka wawu termasuk tanda rafa. Yang berikutnya itu juga hilang. Yakni al-alifu. Alif. Tanda kurung dalam bahasa Arab kadang-kadang dua ya, dua kali. Al-alifu, alif. Takunu aidan niyabatan 'anil dhammati. Alif ini juga menjadi pengganti dari dhammah. Maksudnya juga termasuk tanda rafa' dan dia menggantikan dhammah. Takunu, engkau katakan misalnya qama ar-rajulani. Ar-rajulani. Berdiri dua orang laki-laki itu. Ar-rajulani fa'ilun. Ar-rajulani dalam kalimat ini fa'ilun sebagai fa'il marfu'un, maka dia itu marfu'. Yang sebagai fa'il adanya marfu'. Laisa fihi dhammatun, tidak ada padanya dhammah. Ya, huruf akhirnya tidak ada dhammah. Lakinil alifu niyabatan 'anil dhammati, akan tetapi alifnya ini ya, sebagai ganti dari dhammah. Sehingga alif tadi ini termasuk tanda rafa dan dia menggantikan dhammah. Yang berikutnya an-nunu, nun. Nun taqulu, kau katakan misalnya ar-rijalu yaqumuna. orang-orang itu berdiri. Yaqumuna, berdiri, sedang berdiri. Di sini pada fi'ilnya. Kalau pada wawu dan alif tadi itu pada lafadz isim ya, al-muslimuna, ar-rajulani itu isim. Tapi untuk nun di sini pada fi'il mudhara' yang ada dalam kalimat ini, yakni yaqumuna. Yaqumuna penjelasannya, i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un. Yaqumuna ini adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, karena tidak ada yang mempengaruhinya sehingga dia asalnya itu marfu'. Kemudian alamatu raf'ihi an-nunu. Ya. Tanda rafa'nya adalah nun. Nun yang ada di akhir di sini itu sebagai tanda rafa'nya dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi rafa'nya di sini dia tidak dengan waw, tidak dengan dhammah, tetapi dengan nun tersebut. Okay. Sebagaimana yang sudah dibahas kemarin, bahwasanya rafa' itu berlaku pada isim dan juga pada fi'il. Ini yang isim, ya, tadi tanda waw, tanda alif, dan nun itu yang ada pada fi'il. Karena rafa' berlaku pada isim dan fi'il. Ini. Dan tanda-tanda tadi hanya satu huruf. Di sini wawunya saja. Di sini alifnya saja. Di sini nunnya saja. Sehingga tadi menyebutnya dengan nama hurufnya, wawu, alif, nun. Ya, tidak menyebut dengan lafadznya, tidak itu na, tidak. Tapi dengan nama hurufnya, karena hanya satu huruf. Ya. Jadi pada tanda rafa' yang asli adalah dhammah, kemudian ada tanda pengganti yaitu wawu, alif, dan nun pada masing-masing tempatnya. Idzan ar-raf'u lahu arba'u 'alamatin. Jika demikian, rafa' itu mempunyai 4 tanda. Dhammatun, dhammah, wa wawun, wawu, wa alifun, alif, wa nunun, dan nun. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Ini. Ayu hadhihi al-alamati al-aslu, mana? Ya. Ayu termasuk isim istifham untuk bertanya. Ayu hadhihi al-alamati al-aslu, mana di antara tanda-tanda ini yang asli? Al-bommatu, yakni bommah. Tanda yang asli untuk rafa', yakni bommah. Wal baqi niyabatun anha, adapun sisanya yang lainnya, yakni wawu, alif, dan nun, niyabatun anha, sebagai ganti dari dhammah tersebut. Dan tadi masing-masing nanti ada tempatnya dan akan dibahas berikutnya ini. Mawadhi'u dhammati, tempat-tempat dhammah. Ya, tempat-tempat dhammah, letak dari dhammah. Maksudnya apa? Tanda i'rab yang asli dengan dhammah itu nanti letaknya di mana saja? Pada kata apa saja? Maka dijelaskan di sini. Ya. Kembali shad ya. Itu ada yang hilang ya. Shad qala al-musannif yani Ibnu Jurum rahimahullah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda untuk rafa'. Dhammah itu menjadi tanda untuk rafa' fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat, pada 4 keadaan kedudukan, yakni fi ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, jama' taksir, pada jama' taksir, wa jam'i mu'annafi salimi, pada jama' mu'annaf salim, wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Dijelaskan satu persatu di sini insyaallah. Qala Syekhu rahimahullah, ad-dhammatu, dhammah, takunu 'alamat ar-raf'i, dia menjadi tanda rafa' fi arba'ati mawadhi'ah, pada empat tempat. Yakni alladhi yurfa'u bid-dhammati arba'u asya'a. Maksudnya apa? Kata-kata yang dirafa'kan dengan dhammah itu ada empat macam. Kata-kata yang dirafa'kan dengan dhammah, kata-kata yang tanda rafa'nya dengan dhammah itu ada empat macam, empat jenis kata. Ya, ada yang hilang ya. Al-awwalu. Yang pertama, alif mul mufradu. Alif mul mufradu. Ini yang hilang. Ada empat macam, empat jenis. Yang pertama, alif mul mufradu isim mufrad. Wa yuqsadu bil mufradi huna, yang dimaksud dengan mufrad di sini, pembahasan isim mufrad di sini maksudnya apa? Ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yakni isim yang menunjukkan pada jumlah satu, pada sesuatu yang jumlahnya satu, baik laki-laki maupun perempuan, muzakkar maupun muannas. Wahidin, ini lafaz muzakkar, jumlahnya satu, lafadznya muzakkar. Wahidatin, jumlahnya satu, lafadznya mu'annas. Berarti tadi, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang jumlahnya satu, baik muzakkar maupun mu'annas. Ini yang dimaksud dengan isim mufrad dalam pembahasan ini. Ya. Karena nanti istilah mufrad itu bisa ada beberapa macam pengertian sesuai dengan pembahasannya. Nah, di sini, pengertian mufrad tadi yang menunjukkan jumlah satu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Fa qauluka, maka ucapanmu misalnya, rajulun, seorang laki-laki. Ismun mufradun, ini adalah isim yang mufrad. Kenapa? Dalla ala wahidin, menunjukkan pada jumlah satu. Seorang laki-laki, laki-lakinya satu orang, jumlahnya satu. Maka yang demikian disebut isim mufrad. Zaidun ismun mufradun. Zaidun ini juga isim mufrad. Hindun ismun mufradun. Ini juga isim mufrad. Kenapa? Li'annahu dalla ala wahidatin. Karena Hindun di sini menunjukkan pada jumlah satu untuk muannas, untuk perempuan. Seorang perempuan, satu orang perempuan yang bernama Hindun, menunjukkan jumlahnya satu. Maka seperti Hindun di sini termasuk isim mufrad. Syajaratun, sebuah pohon, ismun mufradun, li'annahu dalla ala wahidatin, karena dia menunjukkan pada jumlah satu untuk mu'annas. Ya, syajaratun, jumlahnya satu, pohonnya satu, dan lafaz ini dihukumi mu'annas. Jadi idan, jadi kullu ismin mufradin, ya, setiap isim yang mufrad, fa innahu yurfa'u bi dhammati, maka sungguh dia itu dirafa'kan dengan dhammah, marfu' dengan dhammah, dengan tanda dhammah. Wala budda, pasti ya, yeah. Wala budda itu pasti, tidak bisa tidak. Falau qulta, seandainya engkau mengatakan qama Muhammadun, rafa'tahu bi dhammati, engkau merofakannya dengan dhammah. Muhammadun itu dirofakkan dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun, karena dia itu adalah ism mufrad. Darun turfa'u bimada, kata darun misalnya, turfa'u bimada, dirofakkan dengan apa? Bidhammati, dengan dhammah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia itu adalah ism mufrad. babun, darajatun, mirwahatun, kitabun. Kullu hadhihi al-asma'i turfa'u bi dhammati. Semua isim-isim ini dirafa'kan dengan dhammah, li'annaha ismun mufradun, karena dia itu adalah isim mufrad. Jadi semua isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu, baik untuk muzakkar maupun mu'annas, itu nanti marfu' dengan dhammah, dirafa'kan dengan tanda dhammah. Ini jenis yang pertama. Yang berikutnya, at-tsani. Itu sudah hilang. At-tsani jam'u taksiri, yakni jamak taksir. Jenis yang kedua, yakni jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Madalla ala salasatin fa'aktara, yani isim yang menunjukkan jumlah tiga fa'aktara dan lebih, tiga atau lebih. Isim yang menunjukkan jumlah mulai dari tiga sampai selebihnya, sampai tidak terbatas, tidak terhingga. Ini jamak. Kemudian taksir bagaimana? Ma'a tasyiri bina'i mufradihi, dengan tasyir, taghayyuri. Jadi ini tulisannya yaknya hanya satu, ya, membacanya taghayyur. Taghayyurun. Kalau ianya dua itu tahyir. Ini berbeda ya. Ini perhatikan tulisan dan ucapannya, bentuknya. Taghayyurun. Ini ianya dua. Tapi kalau di situ ianya satu. Berarti membacanya taghayyur. Berbeda. Ma'a taghayyuri bina'i mufradihi, dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir, isim yang menunjukkan jumlah tiga atau lebih dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Misalu zalika, contoh itu adalah ar-rijalu. Dalla ala salasatin fa'aktara. Ar-rijalu ini menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih. Ma'a taghayyuri bina'il mufradi, dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Al-mufradu minar rijali ar-rajulu. Bentuk mufrad dari ar-rijal adalah ar-rajul. Ar-rajulu, ra-julu, jamaknya menjadi ar-rijalu. Ini berubah. Ra-julu, berubah menjadi ar-rijalu. Jelaskan sesudahnya ya. Idza qulta, jika engkau mengatakan rijalun, ya, taghayyara, ini taghayyara bina'ul mufradi, bentuk mufradnya itu berubah. Al mufradu rajulun, mufradnya apa? Rajulun. Tadi jamaknya rijalun. Ar-ra'u maftuhatun. Ra pada bentuk mufradnya dulu ya, rajulun. Di sini dijelaskan yang bentuk nasirah tanpa alif lam supaya lebih jelas. Ra ju lun. Ra ar-ra'u maftuhatun. Ra-nya di sini maftuhah, di fathah. Wal jimu madmumatun. Dan jimnya itu madmumah, di dhammah. Ra-nya di fathah, jimnya di dhammah. Ya sudah, pembahasan ini bentuk kata atau saraf huruf pertama dan huruf sebelum akhir. Kalau akhir tidak usah dibahas. Kenapa? Karena akhir itu nanti pembahasannya i'rab kan gitu. Maka di sini yang disampaikan yang awal sampai sebelum akhir, jadi ra-nya saja dan jimnya saja. Ra-nya di fathah, jimnya dhammah. Fil jam' fil jam'i pada jamaknya menjadi rijalun. Rijalun. Ar-ra'u maksuratun, ra'nya di kasrah. Ini kasrah. Wal jimu maftuhatun dan jimnya di fathah. Dari harokatnya saja sudah berbeda, sudah berubah. Asalnya ra'nya fathah menjadi kasrah. Asalnya jimnya bomah menjadi fathah. Kan berubah. Bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Wabainaha wabainal lam. Wabainaha wabainal lami alifun. Dan antara jim dan antara lam alifun ada alif. Wafi rajulun dan pada rajulun laisa bainaha wa bainal lami alifun. Tidak ada antara jim dan lam ini alif. Rajulun, mana alifnya? Tidak ada. Pada bentuk mufrad tidak ada alif antara jim dan lam, tapi pada bentuk jamak ada alifnya antara jim dan lam. Menunjukkan apa? Itu berubah. Taghayyur, taghayyar. Idan taghayyara bina'ul mufradi. Jika demikian, maka apa? Bentuk mufrad itu berubah. Walihada nusammihi jam'at taksir. Jam'at taksir. Oleh karena ini, kita namakan dia sebagai jamak taksir. Li'annana kasarna al-mufrada. Kenapa? Karena kita mengubah. Kasar itu makna asalnya memecah. Memecah. Artinya mengubah bentuk mufradnya. Wa ataina di suratin jadidatin. Jadidatin. Dan kita datangkan bentuk yang baru. Bentuk mufradnya begini. Diubah menjadi bentuk yang baru. Dipecah, diubah menjadi bentuk yang baru. Maka yang demikian disebut sebagai jamak taksir. Selanjutnya insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Lanjutkan tentang jamak taksir tadi. Idan taghayyara bina'ul mufradi. Kedemikian tadi bentuk mufrad itu mengalami atau menjadi berubah. Bentuk mufrad rajulun menjadi berubah rijalun. Walihada nusammihi jam'a taksirin. Oleh karena ini kita menamakannya dengan jamak taksir. Li'annana kasarna al-mufrada. Karena kita mengubah bentuk mufradnya. Wa ataina bi suratin jadidatin, dan kita datangkan bentuk yang baru. Jadi rijalun ini bentuk yang baru karena dia berbeda, berubah dari bentuk mufradnya. Harakatnya berubah, kemudian tadi ada penambahan huruf, ya, itu yang menjadikan dia berubah. Contoh yang lain pada jamak taksir. Idza qulta, jika engkau mengatakan a'rabun, kata a'rabun artinya orang-orang Arab. Arab Badui ya, Arab pedalaman ya. A'rabun itu orang-orang Arab pedalaman. Jam'u a'rabiyun adalah bentuk jamak dari a'rabiyun. Orang Arab pedalaman. Jadi a'rabiyun itu mufradnya tunggal. Satu orang Arab Badui atau Arab pedalaman. Jamaknya tadi a'rabun. Al-a'rabu jam'u taksirin. Kata al-a'rabu tersebut adalah jamak taksir. Li'annahu taghayyara bina'ul mufradi. Karena dia itu berubah bentuk mufradnya. Zada ala mufradi, dia tambah dari bentuk mufradnya. Am naqasa, apakah berkurang? Naqasa, berkurang. Ya. Tadi mufradnya apa? A'rabiyun. Ada ya, dua ya bahkan ya di akhirnya. A'rabiyun. Kemudian jamaknya a'rabun. Ini mufradnya ada ya, dua bahkan, tapi jamaknya ya-nya tidak ada. Ya. Berarti apa? Naqasa, itu berkurang. Ya. Tidak ada, tidak bertambah, tapi justru berkurang dari mufradnya tadi. Ini. Ahyanan yazidu. Kadang-kadang jamak taksir itu bertambah. Maksudnya bertambah dari mufradnya. Mislu rijalun. Seperti tadi rijalun itu bertambah, tambah alif dari mufradnya. Wa ahyanan yanqusu, dan terkadang dia itu berkurang. Berkurang tadi dari mufradnya. A'rabun. Kata a'rabun jamak taksir ini aqallu min a'rabiyun, itu lebih sedikit dari a'rabiyun. Tadi ya, berkurang. Ada huruf yang hilang. Jadi jamak taksir kadang-kadang itu bertambah dari mufradnya, tapi kadang-kadang juga bisa berkurang dari mufradnya. Fa nusammi hadza jam'a taksirin, maka kita namakan ini dengan jamak taksir. Baitun mufradun, baitun ini bentuk mufrad, lafaz mufrad. Buyutun jam'u taksirin, jamak taksir. Li'anna bina al-mufradi taghayyara, karena bentuk mufradnya itu mengalami perubahan. Abyatun, abyatun jam'u taksirin. Abyat itu juga jamak taksir. Li'anna baitun idza jama'tahu 'ala abyatin taghayyara. Karena lafaz baitun jika engkau jamakkan menjadi abyatun atau abyatin, taghayyara, dia mengalami perubahan. Fayakunu jam'a taksirin, sehingga dia menjadi jamak taksir. Jadi lafaz baitun itu ya. Baitun ini mufrad. Nah, di situ disebutkan dua bentuk jamak ya. Yang pertama buyutun. Ini jamak taksir, berubah dari bentuk mufradnya. Harakatnya berubah, ba'nya fathah, di sini ba'nya dhammah. Ya'nya sukun, di sini ya'nya dhammah, di sini ada penambahan wawu. Jadi berubah jamak taksir. Demikian pula dengan abyatun. Abyatun ini juga jamak dari baitun. Ini juga berubah, ada penambahan hamzah di awal ya. Dan harakatnya berubah, ada penambahan alif, itu berubah, itu semua jamak taksir. Nah, baitun yang jamaknya buyutun itu yang bermakna rumah, rumah, tempat tinggal ya, itu baitun jamaknya buyutun. Tapi kalau baitun jamaknya abyatun, itu yang bermakna bait, bait syair, bait syair. Jadi mufradnya sama, bait. Jadi bait bisa bermakna rumah, sebuah rumah, bisa pula bermakna sebuah bait, bait syair. Tapi jamaknya berbeda. Kalau banyak rumah tadi buyutun, kalau bait syairnya banyak abyatun. Kesemuanya jamak taksir. Berikutnya aba'iru, jam'u taksirin, ini jamak taksir. Kenapa? Li'anna mufradahu ba'irun, karena bentuk mufradnya adalah ba'irun. Ini berbeda jauh ya. Ini fataghayyara mufradu, sehingga bentuk mufradnya mengalami perubahan. Maka itu termasuk jamak taksir. Ba'irun, unta ya. Unta untuk mengangkut barang, unta tunggangan, ba'ir. Jamaknya aba'iru. Idzan, jika demikian, jam'u taksiri ma dalla 'ala thalathatin fa aktsara ma'a taghayyuri bina'il mufradi. Ma'a taghayyuri bina'il mufradi. Jam'u taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih dengan perubahan bentuk mufradnya. Dan terkait dengan tadi tanda i'rab yang dhammah, maka jamak taksir ini termasuk isim yang tanda rafa'nya dengan dhammah. Jadi ketika dalam suatu kalimat jamak-jamak taksir ini berada pada tempat rafa', maka nanti ditandai dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Ini. dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Jenis yang ketiga, yang tanda rofaknya dengan dhammah, tanda yang asli. Yang pertama ism mufrad, yang kedua jamak taksir, sekarang yang ketiga atsalitsu. Itu juga hilang tulisannya. Atsalitsu. Jam'ul muannatsi atsalimu. Jam'u al muannatsi atsalimu. Ya. Baik. Jam'ul muannatsi atsalimu. Jamak untuk muannats yang salim, yang utuh. Ya. Jadi jamaknya utuh. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh tentang istilah ini ya, jam'ul muannats atsalim. Fal muannatsu, adapun muannats, ihtirazan minal mudzakkari. Ini untuk menjaga dalam maksud membedakan dari yang mudzakkar. Berarti nanti ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Oke, dibedakan, dipisahkan. Ini untuk yang muannas, sehingga disebut jam'ul muannatsi, jamak untuk muannas. Untuk yang muannas, bukan yang mudzakkar. Wasalimu, adapun salim di sini, ihtirazan min jam'it taksiri. Untuk menjaga, membedakan dari jamak taksir. Tadi ya, jamak taksir kan dia berubah. Nah, di sini pada yang jamak muannas salim, berarti apa? Itu nanti tidak berubah dari bentuk mufradnya. Sehingga dikatakan salim. Ya, makna salim itu selamat atau utuh. Artinya apa? Tidak mengalami perubahan sebagaimana jamak taksir tadi. Sehingga tadi makna as-salim yang utuh, yang tidak berubah. Jadi bentuk jamak itu utuh, tidak berubah. Nah. Jadi dari istilah itu untuk memahami makna dari istilah tersebut ya. Jamak muannats salim demikian. Wa jam'ul muannatsi as-salimu, jamak muannats salim tersebut yakni huwa ma dalla 'ala satin fa aktsara. Isim yang menunjukkan jumlah 3 atau lebih. Ma'a salamati bina'i. Ma'a salamati bina'ihi. Dengan salamah, ini selamat, maksudnya utuh, tidak berubah, bina'ihi, bentuknya. Atau bina'il mufradi, ini mungkin maksudnya begini ya, bina'ihi. Jadi isim yang menunjukkan pada jumlah 3 atau lebih dengan keadaan bentuk yang utuh, tidak mengalami perubahan. Waqila, dan dikatakan majmi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ada yang lain mengatakan istilah lain untuk jamak muannats salim ini adalah isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Di alifin dengan alif, wasain dan ta, mazidataini tambahan, ala mufradihi pada mufradnya. Isim yang dijamakkan dengan adanya alif dan ta tambahan dari isim mufradnya. Misaluhu, contoh, Hindun. Hindun menjadi Hindatun. Pada mufradnya Hindun, ya. Kemudian jamaknya ditambahkan alif dan ta dari mufradnya tadi. Dan bentuknya utuh, ya. Bentuknya itu utuh, tidak berubah. Maksudnya utuh bagaimana? Perhatikan ha kasrah di sini kasrah tetap. Nun sukun di sini nun juga sukun tetap. Tidak ada penambahan huruf di tengah-tengahnya ataupun di awal. Tidak ada pengurangan huruf, tidak ada perubahan, hanya tadi sekedar menambahkan alif ta tambahan di akhir saja, tanpa mengubah bentuk. Ya, ok? Maka yang demikian yang disebut dengan jamak mu'annas salim. Bentuknya selamat, utuh, tidak berubah, dan ada penambahan alif dan ta dari mufradnya. Tambahan yang di akhir. A'isatu. Nah, A'isatu ini tidak tamim ya. A'isatu menjadi A'isatun. Ya. Untuk A'isyah, mufradnya ada ta'nits atau ta' marfutah. Nah, ketika dijamakkan, ininya dihilangkan dulu, baru ditambahkan alif ta' tadi. Ya, jadi bukan langsung dari ta' marfutah tambah alif ta' lagi, tidak, tapi ta' ini dihilangkan dulu, baru tambahkan alif ta', sehingga menjadi A'isyatun. Gini. Dan setiap jamak mu'annas salim dari mufradnya demikian. Ya, kalau ada, kalau mufradnya ada ta' marfutah atau ta' ta'nits, maka itu dihilangkan dulu, baru kemudian ditambahkan alif dan ta'. Jadi tidak langsung ta' marfutah langsung ke alif ta', tidak. Tapi ta' marfutahnya dihilangkan dulu. Khadijatu menjadi Khadijatun. Fatimatu menjadi Fatimatun. Wa halumma jarra dan seterusnya. Halumma jarra itu seterusnya. Ya. Hindatun, banyak perempuan yang bernama Hindun. A'isyatun, A'isyah, A'isyah. Khadijatun, Khadijah, Khadijah. Fatimatun, Fatimah, Fatimah. Seterusnya. Atau kalau isim secara umum, misalnya Talibatun menjadi Talibatun. Para siswi, pelajar putri, banyak. Dan seterusnya. Idzan ma dalla ala thalathatin fa aktsara. Jika demikian, isim yang menunjukkan pada jumlah tiga atau lebih, ya, wa in syi'ta faqul, dan jika engkau mau, maka katakanlah, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, isim yang dijamakkan dengan alif ta' tambahan itu tadi. Jadi dia menunjukkan jumlah tiga atau lebih, kemudian dengan menambahkan alif dan ta' tanpa mengubah bentuk mufradnya. Ini. Itu jamak mu'annas salim. Ini di sini dicontohkan satu lafaz. Abyatun. Abyatun. Kalau dilihat lafaznya, ini bentuk jamak ya. Dan huruf akhirnya apa? Alif dan ta. Ya, sama. Ini ya, alif, ta. Seperti tadi, Talibatun, A'isyatun, Hindatun, Nasrun, alif dan ta. Abyatun, jika demikian, huruf akhirnya alif dan ta. Dan ini juga bentuk jamak. Tapi ini apa? Tadi dia termasuk jamak taksir kan? Di jamak taksir sudah dibahas. Dia termasuk jamak taksir. Limadza la naqulu innaha jam'u mu'annatsin salimun? Kenapa kita tidak mengatakan bahwasanya abyatun itu jamak mu'annats salim, padahal huruf akhirnya alif dan ta? Tetapi itu tidak dikatakan sebagai jamak mu'annats salim. Kenapa? Li'annahu taghayyara al-mufradu. Karena dia itu bentuk mufradnya mengalami perubahan. Berubah. Abyatun itu bentuk mufradnya berubah. Wa aidan, dan juga apa? At-ta'u fi abyatun asliyatun. Ta, ya, pada abyatun ini adalah asli. Ya. Abyatun, ta'nya di sini asli. Ya, huruf asli dari isim tersebut. Wa jam'u mu'annatsis salimu labudda an takuna ta'u zaidatan. Zaidatan. Dan jamak mu'annas salim itu pasti ta'nya itu adalah tambahan. Ta' pada jamak mu'annas salim ini semuanya itu tambahan sifatnya. Artinya apa? Bukan asli dari isim tersebut. Ya. Tambahan itu bagaimana? Artinya kalau dia tidak ada, itu tidak mengubah arti, tidak mengubah makna. Ya. Dari asalnya tadi, ya, talibatun, talibatun, kalau tidak ada ta', ya tidak mengubah. Ya. Artinya dia sekedar menunjukkan bentuk jamak, tapi makna asal tidak berubah. Tapi kalau huruf asli, abyatun, kalau ta'nya hilang, nanti artinya berubah. Tidak lagi berarti kaid syir atau semacamnya, tidak ada artinya, bahkan bisa jadi ini. Jadi taknya di sini asli. Tadi ya bentuk mufradnya kan baitun, ada taknya, itu asli. Nah, pada jamak mu'annas salim, taknya itu pasti tambahan, bukan asli. Adapun abyatun tadi taknya asli, kan berarti berbeda. Berarti apa? Abyatun itu bukan jamak mu'annas salim. Di samping bentuknya berubah, taknya juga asli. Contoh lain, kubawatun jam'u taksirin am jam'u mu'annasin salimun kubawatun, lafad kubawatun. Apakah ini jamak taksir? Ataukah jamak mu'annas salim? Huruf akhirnya apa? Alif dan ta. Apa ini? Jam'u taksirin, dia itu jamak taksir. Li'annahu taghayyara fihi bina'ul mufradi. Karena dia bentuk mufradnya berubah. Padanya ini, pada kata kubawat ini, bentuk mufradnya berubah. Li'annal alifa fihi asliyatun. Ya, alif pada kubawatun itu asli. Ya. Kalau tadi taknya yang asli ya, pada atliyatun. Sekarang kubawatun bagaimana? Kubawatun itu alifnya yang asli. Ya. Kubawatun. Diakhiri dengan alif dan tak. Ya, walaupun mungkin taknya juga berbeda bentuknya, tapi keumuman dulu itu alif dan ta. Apakah ini jamak mu'annas salim? Bukan, ini jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk mufradnya berubah. Kenapa? Karena alifnya di sini adalah asli. Ya. Kalau jamak mu'annas salim tadi, alifnya tambahan. Tapi pada kubatun, alifnya adalah asli. Li'anna asla kubatun, ya, asli, asal dari kubatun adalah kubdoi ya kubdoyatun atau kubdoitun, ya. Ya. Kubdoyatun, ya. Asalnya adalah kubdoyatun, ku'alatun, ya. Kubdoyatun. Ya, ini aslinya. Aslinya itu adalah dengan ya. Nah, kemudian ya-nya diganti dengan alif. Ya kan huruf ilah. Bisa diganti dengan huruf ilah yang lain, itu alif. Asalnya kubayatun menjadi kubatun. Walaupun itu ganti dari ya, tapi tetap ini huruf asli. Ya, huruf asli dari kata tersebut. Bukan huruf tambahan. Walaupun perubahan dari ya, tapi tetap itu dianggap sebagai huruf asli. Bukan tambahan. Kalau tambahan tadi kan tidak ada menjadi ada, itu tambahan. Kalau ini ada, hanya saja asalnya ya berubah menjadi alif. Hada asluha, ini adalah aslinya. Fa kulibatil ya'u alifan. Maka ya di sini dibalik, diubah menjadi alif. Li'in latin tasrifi yatin. Karena satu illah secara tasrif. Laisa hada maudi'a zikriha. Ya. Bukan di sini ya, tempat untuk membahasnya, tempat untuk menyebutnya. Jadi pada pembahasan tasrif atau sorof nanti dibahas di sana tentang hal ini. Yang jelas ini asli. Alifnya bukan tambahan. Dan bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya apa? Tobin. Kan berubah. Jauh perubahannya. Ya. Maka kubatun itu bukan jamak mu'annas salim, tetapi dia adalah jamak taksir. Kemudian disimpulkan di sini. Jam'ul mu'annasi as-salimu madalla ala thalathatin fa'aktara. Isim yang menunjukkan jumlah 3 sampai 3 atau lebih ma'a salamati bina'il mufradi, dengan utuhnya, dengan selamatnya bentuk mufradnya, tidak berubah, tetap ya. Wa in syi'ta faqul, dan jika engkau mau maka katakan ma'a jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, isim jamak yang dijamakkan dengan alif dan ta' tambahan ala mufradihi pada bentuk mufradnya. Ini. Hada ini, yakni jama' mu'annas salim ini, dirufa'u bidhommati, dirufa'kan dengan dhommah. Marfu' dengan dhommah, dengan tanda yang asli. Fakulun kau katakan, ja'atil muslimatu. Perempuan-perempuan muslim itu datang. Turfa'u bidhommati, itu dirufa'kan dengan dhommah. Sehingga tadi dibaca al-muslimatu, huruf akhirnya dhommah. Li'annaha jam'u mu'annasin salimin. Karena li'annaha jam'u mu'annasin salimun. Karena dia itu adalah jama' mu'annas salim. Al-mu'minatu jam'u mu'annasin salimun. Kata al-mu'minatu ini juga jama' mu'annas salim. As-sabiqatu jam'u mu'annasin salimun. Jama' mu'annas salim. Al-ghafilatu jam'u mu'annasin salimun. Jama' mu'annas salim. Ar-rafi'atu, as-sajidatu, al-qanitatu, as-taibatu. Dalam ayat tersebut ya, bisa dirujuk di sana dari ayatnya. Ada beberapa urutan itu ya. Misluha seperti ini. Ya, jadi bentuk jamak mu'annas salim demikian, ya, dengan menambahkan alif dan ta, bentuknya tidak berubah. Kemudian tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda yang asli. Ada yang ditanyakan dari ini? Dari tiga jenis ini semua untuk isim ya. Tiga jenis kata yang tanda rofaknya dengan dhammah, ini semua termasuk isim, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'annas salim. Kemudian untuk jenis yang keempat, itu termasuk kelompok fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Untuk yang fi'il mudhari', pembahasan agak panjang, tapi bisa ditulis dulu. Itu ada satu baris yang kosong ya. Ar-rabi'u yang keempat, jenis yang keempat, al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari'. Apakah cukup di sini hanya fi'il mudhari' begitu saja? Ada keterangannya. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, seperti disebutkan di awal tadi ya. Jadi al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini jenis yang keempat yang di situ tidak tercetak itu ya. Pas yang kosong itu. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ini juga termasuk ya, kata yang tanda rofaknya dengan dhammah. Dan untuk pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja, karena ini agak panjang. Tidak khawatir terpotong terlalu malam. Ada yang ditanyakan dari ini? tidak ada untuk malam ini, sampai di sini dulu. Alaf meminta kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.